وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ويا أيها الأخوة والأخوات، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. Kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, hingga Allah masih jaga kita sampai saat ini untuk istiqamah di atas agama yang diridhoinya satu-satunya, bahkan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian di atas manhaj salaful ummah yang Allah ridhoi, Allah perintahkan untuk kita ikuti sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang akhirah kelak. Semoga Allah selalu menjaga nikmat taufik di atas kebaikan ini sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengannya. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan membaca karya Al-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dalam niat nida'un ilal murabbiin wal murabbiyat li tawjihil banini wal banat. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada wasoya Luqmanul Hakim libnihi, wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim terhadap putranya dalam surah Luqman. Sudah kita baca sampai wasiat, sampai poin yang keempat. Yang keempat kata Allah SWT, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya jika dosa itu berada walau seberat biji sawi, berada dalam sebuah batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan datangkan. Sekecil apapun dosa itu, tersembunyi bagaimanapun, Allah akan datangkannya, tidak luput dari pantauan Allah, tidak luput dari catatan Allah SWT. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha teliti lagi maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, hai, innal madlamata abil khati'ata law kanat misqala habati khardalin ahdurha Allah ta'ala yaumil qiyamah. Artinya bahwa kedzaliman atau dosa apa saja walau sekecil atau seberat cuma biji sawi, Allah akan datangkannya di yaumul akhirah, yaumil qiyamah, hina yadzul mawazinal qisth, ketika Allah menegakkan timbangan yang adil, yang tepat dalam menimbang semua amal anak Adam. Allah akan datangkan walaupun tersembunyi, enggak ada orang yang lihat, tetapi tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari penglihatan Allah SWT. Kata Allah, yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, dari penglihatan orang, tetapi tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun tersembunyi di mata manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan wa jaza 'alaiha in khairan fa khairan wa in syarran wa syarran. Allah akan membalasnya. Amalan tersebut jika memang baik, Allah balas dengan kebaikan. Jika itu amal yang jelek, Allah akan balas dengan kejelekan sesuai dengan amalannya. Bahkan termasuk kaidah yang difahami, diyakini oleh semua jamaah adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu satu jenis dengan amalannya. Bukan sekedar global, baik dibalas baik, jelek dibalas jelek, tetapi sejenis dengan amalannya. Amal kebaikan berupa meringankan orang-orang yang sedang kesulitan, Allah membalas dengan Allah ringankan kesulitan-kesulitannya. Sejenis. Amal jelek berupa mendolimi orang lain, berupa pelanggaran-pelanggaran, maka Allah pun balas dengan jenis. Kedoliman orang lain ditimpakan kepadanya ketika tidak ada kebaikan yang dia miliki untuk menyawarnya. Dan semisalnya, kisos. Yang kelima, faedah dari nasihat atau wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, yakni ya bunayya aqimish shalah, wahai ananda putraku, tegakkanlah salat. Hai addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusyuk. Tunaikan salat itu dengan memenuhi rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya dengan khusyuk. Yakni untuk salat itu dikatakan tegak, maka mesti terpenuhi yang pertama syarat-syaratnya. Kalau syarat itu di luar salat, sesuatu yang menjadi sebab atau menjadi penentu sah dan tidaknya sholat, tapi dia bukan bagian sholat kalau syarat. Adapun rukun, maka dia juga penentu sah dan tidaknya sholat, tapi dia termasuk bagian sholat. Termasuk bagian sholat. Kemudian kewajiban sholat, wajib-wajibnya sholat adalah perbedaannya dengan rukun. Ketika seorang lupa mengerjakannya, kalau itu wajib, maka dia cukup menggantinya dengan sujud sahwi, tidak perlu mendatangkan apa yang dia lupa meninggalkan tadi. Bedanya dengan rukun, kalau rukun lupa meninggalkan rukun karena lupa, maka rukun yang dia tinggalkan harus dia kerjakan, dia datangkan, kemudian di akhir ditambah dengan sujud sahwi. Bedanya antara wajib dengan rukun. Sebagai contoh, seseorang lupa rukuk dalam rakaat pertama, termasuk rukun rukuk itu, sampai dia sujud, sampai berdiri masuk qiraah, maka rakaat pertama yang tanpa rukuk karena lupa tadi, kalau pendapat Syekh Fauzan, dia enggak dihitung, enggak dianggap, sehingga dia sekarang ini walaupun tadi sudah sujud sudah al-Fatihah, sekarang ini masuk al-Fatihah yang kedua, tetap dianggap rokaat yang pertama karena rokaat yang tanpa rukuk tadi enggak dihitung, hangus kalau sudah sampai masuk membaca atau qiraah pada rokaat berikutnya. Tapi kalau dia ingat tadi belum rukuk, ingatnya masih dalam sujud, maka dia berdiri lagi untuk rukuk. Dia berdiri lagi untuk rukuk, mendatangkan rukun yang dia lupa sehingga meninggalkannya. Udah terlanjur sujud, dia balik berdiri untuk rukuk, kemudian selanjutnya sebagaimana biasa, sujud-sujud dan kemudian berdiri. Itu contoh kalau meninggalkan rukun karena lupa. Rukun didatangkan, nanti di akhir ditambah sujud sahwi. Tapi kalau wajib, semisal tahiyat awal, maka kalau orang lupa sehingga meninggalkan tahiyat awal, tasyahud awal, sampai berdiri, ya sudah lanjut, tidak usah kembali duduk lagi, sudah ditegak. Walaupun dia ingat, nah, sudah berdiri, belum baca al-Fatihah, maka tetap dia lanjut sampai selesai, kemudian di akhir tambah suci sawi. Tidak usah mendatangkan apa yang ditinggalkan yang berupa wajib karena lupa. Nah, ini beda antara wajib dengan rukun. Maka tegaknya sholat itu terpenuhi dengan menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan rukun-rukunnya, dan menegakkan wajib-wajibnya. Ini penegakan yang wajib. Adapun penegakan yang mustahab adalah dengan menambah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya kalau ditambahkan maka sifatnya mustahab, lebih tegak lagi daripada yang pertama. Ketika orang hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, sementara sunnahnya tidak. Dan dengan khusyuk, khusyuk ini merupakan lub wa ruhus shalah, saripati dan ruhnya shalat. Ayat dia ikuti kandungan maknanya, dia fahami, dia renungi, baca ayat yang lain dia ikuti maknanya, ini khusyuk. Demikian pula rukuk sujudnya, ketika rukuk dia menyadari sedang apa dia rukuk itu, untuk apa dia melakukan rukuk itu. Demikian ketika sujud dia memahami, menyadari ketika sujud itu sedang apa dia. Maka hadirnya hati dalam amal-amal salat ini merupakan kekhusyuan dan ruhnya salat. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti, yakni hatinya tidak mengikuti bacaan yang dia baca, tidak mengikuti gerakan yang sedang dia lakukan, rukuk sujudnya, bahkan tidak tumakninah, maka ini orang yang tidak mendatangkan salat sebagaimana mestinya. Maka perintahnya aqimish shalah ay adhiha bi arkaniha wa wajibatiha. Tunaikan salat dengan rukun-rukunnya maupun wajib-wajibnya, dipenuhi. Dan ini menunjukkan bahwa perintah sholat pun diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Sebagaimana sabda Rasul dalam riwayat Imam Abu Dawud, beliau sesama bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintah anak-anak kalian dengan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Maka Luqmanul Hakim termasuk orang yang mencontohkan dalam Al-Quran memerintahkan anak-anak dengan sholat ketika masih anak-anak. Yang keenam, di antara wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya adalah kata Allah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan perintahkan manusia kepada yang ma'ruf serta cegahlah mereka dari yang munkar. Bilutfin walinin biduni syiddah, dengan lemah lembut, dengan lunak, bukan dengan kekerasan, kekasaran. Maka amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana kita fahami dari para ulama merupakan ibadah yang dengannya bisa tegak agama. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan, maka agama tidak tegak. Yang ma'ruf tidak diamalkan karena tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengajak. Yang mungkar tidak tertegah, merajalela karena tidak ada yang mencegah. Sehingga agama tidak tegak. Yang ma'ruf menjadi runtuh, hancur karena enggak ditegakkan, yang mungkar menjadi merajalela. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu ibadah yang dengannya tegak agama. Dan kaidahnya telah ma'ruf dijelaskan oleh para ulama bahwa prinsip dasar amar ma'ruf nahi mungkar adalah bil lin wal fi, dengan lemah lembut dengan cara yang lunak. Ini asalnya. Ini asalnya. Sampai-sampai kepada Fir'aun. Orang yang kita kenal Fir'aun itu seperti apa? Kedolimannya, kekejamannya, kecongkaannya. Maka Allah katakan kepada Nabiullah Musa dan Harun, "Qulalahu qawlan layyinan." Katakan kepadanya perkataan yang lunak, yang lemah lembut. Asalnya demikian. Juga Rasul menyatakan, "Marifku yakunu fi syai'in ila syanah wa ma yunza'an syai'in ila syanah." Tidaklah kelemah lembutan ada pada suatu kecuali akan menghiasinya, menambah bagus. Tidaklah terhilangkan, tercabut dari suatu kecuali akan menjelekkannya. Sehingga asal daripada amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan cara yang lunak lemah lembut. Kecuali amar ma'ruf nahi munkar itu terkaitan dengan ahli bid'ah, maka jelas dalam manhaj salaf dikatakan oleh para ulama, dipuji-puji oleh ulama orang yang punya sikap keras kepada ahli bid'ah dalam mentahdir umat dari bermajlis dengan ahli bid'ah keras. Bahkan ketika orang itu punya sikap lunak kepada ahli bid'ah, dianggap sebagai orang yang meruntuhkan prinsip agama. Karena orang ketika dia itu dikenal sebagai ahlus sunnah salafi, kepada ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, mendakwakan bid'ahnya, memusuhi sunnah, kok lunak, lemah lembut dengan mereka, maka akan runtuh faham sunnah. Karena orang akan menganggap bahwa bid'ah yang ada pada orang itu bisa diterima, bisa diikuti. Karena apa? Ahlu sunnah bersamanya, lemah lembut bersamanya. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, kalau itu kepada ahli bid'ah, jelas sikap keras yang diterima para salaf dalam masalah ini. Adapun kepada selainnya, dari kalangan ahli ma'asi, dari kalangan arbabud dzulm, tokoh-tokoh kedzaliman, sampai pada penguasa-penguasa yang zalim, yang dikenal amar ma'ruf nahi mungkar pada mereka dengan cara lunak lemah lembut. Hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Allah, "Wasbir 'ala ma asabak," dan sabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu. "Ulima annal amira bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar syanaluhu adza fa amaruhu bis sabr." Dari sini diketahui bahwa orang yang memerintah manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar, itu bakal mendapati azza, gangguan, mendapati penolakan, penentangan. Maka beliau Luqmanul Hakim memerintahkan putranya untuk sabar, dinasihati untuk sabar, bukan untuk berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sabar dengan tetap menetapi jalan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara lunak lemah lembut. Sabar, bukan kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu dihadang oleh orang lain, dicegah, ditolak, kemudian justru menjadi berubah caranya dengan cara yang keras, tidak. Tetapi tetap menetapi sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kesabaran di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kesabaran yang lengkap. Yang pertama, kesabaran menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Yang kedua, kesabaran untuk menahan diri dari larangan Allah SWT, yaitu tidak keluar dari jalan amar ma'ruf nahi mungkar yang benar, menahan diri. Yang ketiga, kesabaran terhadap ketentuan Allah SWT. Bahwa merupakan sunnatullah, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar bakal mendapati gangguan-gangguan. Sehingga kesabaran dalam amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kesabaran yang lengkap. Selama dia tidak mundur dari jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yukhlitu an-nasa wa yasbiru 'ala adzahum afdhal minal mu'min alladhi la yukhlitu an-nasa wa yasbiru 'ala adzahum. Orang mukmin yang hidup bercampur dengan manusia, dengan masyarakat, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka lebih utama daripada orang mukmin yang tidak hidup bersama manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka, menghadapi gangguan mereka lebih utama. Kenapa? Adanya kesabaran, tetapi dengan syarat bahwa hidupnya dia bersama manusia itu tidak menyebabkan dia itu meninggalkan agamanya, mengikuti agama orang yang jelek. Bukan. Dengan syarat demikian, dia bisa istiqomah dari agamanya walaupun diganggu, walaupun ditolak dakwahnya, dia istiqomah dari agamanya. Sabar, ini yang dimaukan. Bukan hidup bersama manusia tapi mengorbankan prinsip-prinsip agama gara-gara mencari keridhaan manusia. Maka prinsip dalam masalah ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, manita masaridun nas bisahatilah sahadallahu alaih. Siapa yang mencari ridhonya manusia dengan resiko mendapatkan murkanya Allah, Allah murka kepadanya. Allah tidak akan, atau Allah serahkan dia kepada manusia, Allah tidak mau ngurusi dia. Tapi barang siapa yang mencari ridha Allah dengan risiko mendapatkan murkanya manusia, Allah akan cukupi dia, Allah akan tolong dia. Sehingga yang dimaksud bergaul dengan manusia bukan dalam arti kemudian mengikuti kemauan orang, mengorbankan prinsip agama, tidak. Tetap istiqomah di atas agama, kokoh di atas prinsip Islam, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Itu lebih baik daripada orang yang hidup menyendiri, enggak bergaul dengan orang lain. Sehingga karena enggak bergaul dengan orang lain, enggak dapat gangguan-gangguan, enggak ada kesabaran. Karena enggak mikul apa? Enggak mikul risiko gangguan orang lain. Enggak ada, enggak perlu kesabaran. Nah, tentunya yang bersama manusia tetap istiqomah di atas agama, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini lebih baik dan lebih utama. Yang kedelapan, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu termasuk dari perkara yang wajib. Inna sabro ala nas la min azmil umur, artinya bahwa sabar menghadapi manusia dengan berbagai karakternya, dengan berbagai perbuatan mereka, dengan berbagai penentangan mereka, sabar itu termasuk hal yang wajib, hal yang wajib. Dan bahkan kesabaran untuk tetap berdakwah, untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi yang sedemikian itu tidak keluar dari pengertian jihad. Tidak keluar dari pengertian jihad. Sehingga justru jihad yang paling utama adalah jihad dengan ilmu dibanding jihad dengan pedang. Amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah manusia, jihad dengan ilmu. Dakwah, jihad dengan ilmu. Dan ingat perkataan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau kamu bicara tauhid di tengah-tengah manusia, maka kamu akan ditentang oleh orang-orang yang musyrik. Akan ditentang. Kalau kamu bicara sunnah di tengah-tengah manusia, kamu akan ditentang oleh orang-orang yang berkecimpung dengan bid'ah, aktif dengan bid'ahnya. Kalau kamu mengajak orang untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, kamu akan ditentang oleh orang liberal yang mereka aktif mengajak orang untuk memisahkan antara agama dengan kenegaraan dan sebagainya. Maka mengajak kepada al-ma'ruf yang jenis mana saja, ada penentang-penentangnya. Butuh kesabaran. Sehingga jangan anggap yang menyedakwah itu perkara yang bisa dijalani dengan mulus, mudah, kemudian enggak ada gangguan apa-apa. Telah kita jalani berbagai fitnah yang semua menunjukkan bahwa dakwah ini tidak semulus dalam gambaran kita. Bahkan orang-orang yang pernah bersama kita menjadi memusuhi kita, menjadi membenci kita, telah kita rasakan. Maka hendaklah terus kita memohon kepada Allah istiqomah di atas jalan Allah SWT, selamat dari fitnah-fitnah yang menimpa agama. Karena sungguhnya keselamatan dalam perkara ini tidak ada bandingannya. Betapa nikmat yang kita rasakan, Allah beri kita keselamatan ketika melihat fitnah-fitnah yang menimpa umat, menimpa yakni salafiyin, yang sesungguhnya fitnah itu akan mengeluarkan orang-orang yang memang sesungguhnya tidak pantas untuk berjalan di atas manhaj salaf, karena ada pada mereka penyimpangan-penyimpangan, ta'asub. Allah keluarkan dengan fitnah. Maka itulah di antara jalan dakwah, jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah terus jaga kita di atas kebaikan ini. Yang ke-9, wala tusair hadda kalina, jangan palingkan pipimu dari manusia. Yani ketika berjumpa jangan melengos. Ini kemasannya kepada seluruh manusia. Pada seluruh manusia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, la tu'rid biwajhika 'anil nas idza kalamtahum ihtikaran minkalahum wastikbaran 'alaihim. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia jika kamu berbicara kepada mereka, karena dalam rangka kamu merendahkan mereka, menghina mereka, bicaranya dengan melengos, dengan berpaling. Dan juga itu merupakan bentuk kesombongan kepada mereka, bicara dengan tidak menghadapkan wajah kepada lawan bicara. Maka ini merupakan adab yang mulia, yang agung, yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Luqmanul Hakim kepada putranya. Adab dalam berbicara kepada orang lain menghadapkan wajah, walaupun orang kafir. Orang kafir orang yang berhak untuk direndahkan, berhak untuk dihina, karena kekufuran mereka, kejelekan mereka, kebusukan jiwa mereka. Tapi toh bicara kepada mereka. Rasul tidak pernah dikenal melengos dalam berbicara kepada mereka. Ada orang Yahudi datang, orang Nasrani datang, bicara, ya wajar, disikapi dengan wajah yang menghadap kepada mereka. Dan justru dengan sikap yang demikian itulah banyak orang-orang kufar masuk Islam karena mengenal betapa mulianya akhlak Islam, betapa mulianya akhlak Islam ini. Dalam berbicara tidak menampakkan kesombongan. Maka tidaklah dituntunkan kita melengos, berpaling muka, kecuali pada orang-orang yang memang layak untuk dihajar. Entah karena itu ahlul ma'asi, entah karena ahlul bid'ah. Rasul juga mencontohkan bahwa seorang, tiga orang sahabat, Abu bin Malik dan dua sahabat yang lain, yang tertinggal di perang Tabuk, disikapi melengos, tidak disalami, salam tidak dijawab, sebagai hukuman atas perbuatannya, maksiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang jujur. Alhasil, pada asalnya sikap dalam berbicara kepada orang lain adalah menghadapkan wajah kepada mereka. Walakin alin janibaka wa absid wajhaka ilaihim, akan tetapi lembutkan sikapmu kepada mereka dan lapangkan wajahmu kepada mereka ketika bicara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di wajah saudaramu itu merupakan sedekah bagimu. Ketemu udah senyum duluan. Jadi orang ketemu itu udah nampakkan senang dulu. Itu udah merupakan sedekah. Ini hukum asalnya, berjumpa dengan sesama muslim. Lebih-lebih al-sunnah, kecuali pada orang-orang yang memang berhak dihajar. Maka diperintahkan kita mengamalkan hajar. Yang ke-10, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sungkak. Ai khuyalaan mutakabbiron jabbaron anidan. Ya, ini khuyala, sombong, mutakabbir, sungkak, gembedi, jabbaron, mirip anidan, orang yang menentang, penentang, pembangkang. La taf'al dzalika yubghidkallah, jangan lakukan yang seperti itu karena bisa mengakibatkan Allah benci kepadamu. Sikap sombong dalam berjalan menunjukkan bahwa sombong itu ada dalam gerak-gerik perbuatan, sebagaimana juga ada dalam pakaian, juga ada dalam ucapan, juga ada dalam hati. Sehingga sombong itu macam-macam bentuknya. Sebagian orang mengatakan sombong itu cuma ada dalam hati atau cuma ada dalam ucapan. Maka perbuatan ada sombong, jalan ada sombong, perilaku ada sombong, pakaian ada sombong, dan sebagainya. Dan sombong yang paling besar adalah sebagaimana sabda Rasul SAW, al-kibru batul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak al-haq dan merendahkan orang lain. Ini sombong yang paling mendasar. Yang utama sombong kepada al-haq. Dengan apa? Dengan menolak, membangkang kepada kebenaran. Ini kesombongan kepada al-haq. Sedangkan kesombongan kepada al-khalq, pada sama makhluk, yakni dengan memandang rendah mereka, menganggap dirinya lebih tinggi. Walihada qala ta'ala, oleh karena Allah mengatakan setelah itu, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, yang congkak, fakhur. Mukhtal yang bangga diri, dan fakhur dan yang congkak. Ai muhtalun mu'jibun fi nafsihi. Muhtalun itu mu'jibun fi nafsihi, bangga pada dirinya. Wah, ternyata aku ini orang yang ibadahnya banyak. Ternyata aku ini termasuk orang yang rajin belajar, termasuk orang yang ilmunya lumayan. Bangga diri, bangga. Akibatnya kalau dia ujub, memandang orang lain di bawahnya, akhirnya sombong juga. Ujub mesti akan mengantarkan kepada kesombongan, tidak bisa dipisahkan. Dan ujub itu pun tidak dipisahkan dengan sifat senang dipuji, yang akan mengantarkan kepada ketidakikhlasan. Sikap senang dipuji, kata Imam Qayyim, la yajtamu fi qalbin wahid hubbul madahi wal ikhlas. tidak akan terkumpul dalam satu hati. Senang dipuji dengan keikhlasan, tidak bakal ada dalam suatu hati. Kalau itu di hati itu ada senang dipuji, ikhlas tidak ada. Kalau dalam hati itu ada keikhlasan, tidak ada sikap senang dipuji, tidak bakal terkumpul dalam satu hati. Maka ujub ini mengantarkan kepada kesombongan, juga mengantarkan kepada sikap senang dipuji. Fakhurun ala ghairihi, sombong, yakni membanggakan diri di hadapan orang lain. Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai. Dan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walau hanya sebiji sawi, seberat debu, tidak akan masuk surga. Ini ancam yang keras. Yang ke-11, wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, wa qasidi fi masyika, dan sederhanakan dalam kamu berjalan, dalam jalanmu. Imsi masyan muqtasidan, artinya jalanlah dengan jalan yang pertengahan, yang sedang-sedang saja. Laisa bil batik al mutasabit wala bisarri al mufrid, bukan lambat lemah, bukan pula cepat-cepat berlebihan dalam berjalan. Ini merupakan tuntunan ilahi, tuntunan Allah yang Allah kisahkan melalui lisan Luqmanul Hakim. Sekedar dalam berjalan ada tuntunannya. Yang ini terkadang tidak terkait dengan tindakan atau kedzaliman kepada orang lain. Ini kedzaliman buat diri sendiri. Orang jalan petentang-petentang, sombong, kemudian jalannya tidak sederhana, kalau pelan, teramat lambat, nampak lemah. Kalau cepat, terlalu cepat, tergesa-gesa, terengah-engah napasnya, enggak nampak kewibawaan, enggak nampak ketenangan. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul, bal adlan wasatun baina-baina, akan tapi jalanlah dengan sikap yang adil, yang pertengahan, antara ini dan antara itu, antara lambat dan antara cepat, pertengahan, sedang saja. Ini adab dalam berjalan, termasuk dalam ke masjid. Yang ke-12, waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Ayalatu balik fil kalam, jangan berlebihan dalam bicara. Wala tarfa sautaka fi ma la faedata fi, dan jangan keraskan suara yang tidak ada faedahnya. Ini ada dalam bicara. Kalau tadi dalam bicara kepada orang lain, jangan memalingkan wajah. Di sini sifat pembicaraan, jangan keras-keras dalam bicara, jangan berlebihan dalam bicara, tapi rendahkan. Oleh hada qala ta'ala, inna ankaral aswati la sautul hamir. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya semungkar-mungkar suara adalah suara khimar. Suara yang paling mungkar adalah suara khimar. Apa maksudnya? Kata Imam Mujahid, inna akbahal aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara khimar. Ay ghayatu man rafa sautahu anahu yasbahu bil hamir fi uluwihi wa rif'ihi. Artinya puncak-puncaknya orang yang mengeraskan suaranya itu mirip dengan khimar dalam hal kerasnya dan tingginya suara. Wa ma hadha huwa baghidun Allah. Persamaan itu, udah suaranya keras, nadanya tinggi, dibenci oleh Allah SWT. Wa hadza tasbih bil khamir yaqtadi tahrimahu wa dhamahu ghayat adzami. Penerupaan dengan khimar dalam bicara ini berkonsekuensi diharamkannya bicara keras seperti khimar. Diberkonsekuensi ditelah dengan telaan yang paling keras, yang paling jelek. Karena diserupakan dengan khimar. Maka termasuk diantara bentuk pengharaman adalah perbuatan itu diserupakan dengan binatang. Suatu bentuk pengharaman. Diserupakan dengan iblis. Suatu salah satu bentuk pengharaman. Li'anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol laisa lana mathlu sau al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udhu fi qai'ihi. Bagi kita tidak ada permisalan yang jelek. Tidak ada perumpamaan yang jelek buat kita. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya, memakan kembali muntahannya. Ini permisalan jelek. Artinya kalau kita seorang muslim, jangan sampai punya permisalan jelek semacam ini. Kalau memberikan pemberian, jangan ditarik lagi pemberiannya. Karena apa? Karena akan masuk dalam permisalan jelek, yaitu seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Maka ini bentuk pengharaman. Karena diserupakan dengan sesuatu yang menjijikkan. Nah, demikian pula larangan kita. Kita dilarang berbicara terlalu keras dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Diserupakan dengan khimar. Yaqtadi takhrimahu wa dhamma ghayata dhammi. Berkonsekuensi haram dan celaan yang keras. Juga kata Rasulullah, "Idza sami'tum aswata dikati fasallallaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awadhu billahi minasyaiton fa innaha ra'at syaitonan." Jika kalian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia Allah SWT. Sesungguhnya dia ayam itu sedang melihat malaikat. Dan jika kalian mendengar ringgian khimar, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya khimar itu sedang melihat syaitan. Ini merupakan bimbingan dari Rasulullah SAW agar kita bisa mengenali kondisi bahwa di sekitar kita kadang datang malaikat, berdekatan malaikat, kadang berdatangan syaitan. Maka kita diperintah untuk memohon kepada Allah karunia-Nya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika mendengar ayam jantan berkokok, ketika mendengar suara khimar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Jainun tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Sehingga dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran min hadiril ayah, kandungan hidayah ayat ini. Yang pertama, mausriyatu wasiatil walidil ibnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Yang pertama, disyariatkan untuk seorang ayah atau orang tua berwasiat kepada putranya dengan wasiat yang bermanfaat dunia maupun akhiratnya. Wasiat, yakni bimbingan, pengajaran, nasihat dan sebagainya, penting sejak dini. Terkadang kita menjadi tidak mudah bernasihat kepada anak kita kalau mereka sudah besar, karena sejak kecilnya tidak biasa menasihati. Artinya tidak akrab, sehingga kaku untuk menasihati. Karena apa? Tidak biasa sejak kecil. Biasa mengarahkan sejak kecil, maka ketika mereka besarnya itu soal badau bitauhid wa tahdinasyirki li anhu Zulmun yuhbidul a'mal. Memulai wasiat dengan ketauhidan dan melarang atau memperingatkan dari kesyirikan, karena syirik itu kedzaliman yang membatalkan, menggugurkan amal-amal. Perkara terbesar yang membatalkan amal adalah syirik. Yang ketiga, wujubu syukrilillah, wajibnya syukur kepada Allah Taala. Walil walidain, juga syukur kepada kedua orang tua. Wujubi birihima wasilatihima, dan wajib berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Hubungan baik dengan kedua orang tua dijaga, walaupun mereka orang-orang yang memusuhi kita, entah karena mereka orang yang musyrik, entah ahli bid'ah. Maka jaga hubungan baik, kecuali kalau ahli bid'ah yang benar-benar keterlaluan dalam memaksakan bid'ah, dalam memusuhi sunnah, maka kadang perlu menjaga jarak dengan orang tua, tetapi bukan kemudian memutus hubungan dengan mereka. Doakan kebaikan-kebaikan buat orang tua kita. Doa hidayah. Betapa sulitnya kita mengajak orang tua yang sudah tercemplung dalam bid'ah atau dalam tradisi-tradisi syirik. Maka jangan putus asa. Dari rahmat Allah SWT, hidayah dengan Allah, hati manusia dengan Allah, Allah bolak-balik sekehendaknya. Doakan orang tua kita dengan doa hidayah. Dan itu yang terbaik. Kebaikan yang Allah yang diberikan anak kepada orang tua adalah doa hidayah untuk orang tua kita, karena menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Yang keempat, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah khaliq, hanyalah ketaatan dalam perkara ma'ruf. Para orang tua ataupun kepada ulil amri, kalau itu bukan perkara yang ma'ruf, maka tidak boleh mentaatinya. Yang kelima, wujubu tiba'i sabilil mu'minin al-muwahidin wa tahrimu tiba'il mubtadi'in. Wajibnya itibak kepada jalannya orang-orang mukmin yang bertauhid. Kata Allah, wa tabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Setelah kita baca dalam penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku adalah jalannya para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah SWT. Maka jalannya orang mukmin yang wahid adalah jalannya sahabat. Dan haram yang ikuti mubtadi'in, ahli bid'ah, haram mengikuti jalan mereka. Yang keenam, muraqabatullah ta'ala fi sirri wal ani, merasa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala fi sirri wal ani, ketika sepi maupun ketika ramai, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamul istihfafi bil hasanati wa sayyi'ah, dan tidak boleh meremehkan perbuatan kejelekan ataupun perbuatan baik. Perbuatan baik ataupun perbuatan jelek tidak boleh dianggap remeh. Kalau itu baik walaupun kecil, maka bersemangat. Kalau itu jelek walaupun kecil, maka menjauhi. Mahma qallat aw saghrat, sekecil apapun, sedikit apapun. Muraqabah, Allah Ta'ala merasa diawasi Allah dalam kondisi sepi maupun ramai. Yakni hendaklah kita terus menyadari pantauan Allah kepada kita, lebih-lebih dalam kondisi sepi, dalam kondisi tidak ada orang yang melihat, dalam kondisi syaitan lebih dekat kepada kita, lebih mudah membujuk kita, di mana di tangan-tangan kita ada sarana yang dengan sekali sentuh sampai kepada kemaksiatan yang sedemikian dahsyat. Para sahabat ketika umrah diuji oleh Allah dengan larangan tidak boleh memburu binatang buruan. Dilarang di tanah haram memburu binatang buruan, tetapi Allah uji mereka, binatang itu begitu dekat dengan mereka, begitu mudah dijamah oleh tangan-tangan mereka, seperti jinak, padahal itu binatang buruan yang liar. Allah uji mereka, bisa dijamah oleh tangan-tangan mereka binatang itu, tetapi Allah membuktikan mereka adalah orang-orang yang tahan uji, lolos ujian. Maka sekarang kita juga dapat ujian berupa sarana-sarana yang memudahkan untuk sampai kepada kejelekan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejelekan yang dilantarkan oleh maka-maka syaitan. Mungkin baru itu yang kita baca dari faedah ayat tersebut, masih ada beberapa insyaallah kita lanjut ke yang lain karena waktu sudah malam. Semoga yang kita baca ini Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi' dan membuahkan akidah sahihah, amalan salihah, dan semoga Allah terus memberikan taufiknya kepada kita, bimbingannya kepada kita untuk sampai kepada ilmu nafi' dan amal salih, dan terus Allah jaga nikmat ini sampai Allah benar-benar menuntut kita di atas husnul khatimah. Aku da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu alaikum al-afu minkum ala taksir. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.